kecuali tanpa bilangan. Kita membaca subhanallah, kita membaca la ilaha illallah, kita membaca takbir tahmid sambil berjalan, sambil menunggu kereta, sambil masak, sambil ini, baca puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, itu tidak masalah. Ketika tidak dihitung, dibatasi dengan hitungan. Adapun ketika kita membatasi dengan hitungan, maka harus mengikuti hitungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ibadah-ibadah mahdhah akan menjadi bid'ah, akan menjadi dosa dan sesat dengan beberapa sebab. Satu, bilangan. Dua, waktu. Tiga, tempat. Hati-hati dengan tiga hal ini. Ketika kita membatasi waktu yang tidak pernah dibatasi oleh Nabi, akan menjadi bid'ah. Ketika kita membatasi tempat di mana tempat itu tidak pernah dibatasi oleh Nabi, maka menjadi bid'ah. Seperti kita di satu masjid selalu sholat di situ, karena rumah kita dekat sekali menempel dengan masjid, dan kita masuk masjid selalu di awal sebelum adzan. Kita bebas memilih, dan kita selalu memilih di tempat itu. Misalnya di belakang imam, agak ke kanan, tiga langkah misalnya. Dia selalu menetap di tempat itu. Maka ini menjadi bid'ah. Ya. Karena biasanya diikuti dengan i'tikad tertentu. Kemudian waktu, batasi waktu. Seperti membaca surat Yasin, berpahala besar. Besar sekali pahalanya membaca surat Yasin. Bagaimana membaca surat-surat yang lain, tetapi dibatasi apa? Malam Jumat. Nah, ini nih, membatasi apa yang tidak pernah dibatasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi. Kemudian bilangan, tidak boleh kita membatasi bilangan zikir 300 kali, 400 kali, 1000 kali, 4000 kali, 4444 kali, tidak boleh. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 1177. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. Salat yang paling disukai oleh Allah adanya adalah salatnya Nabi Daud, salat sunnahnya Nabi Daud, bukan salat lima waktu. Salat lima waktu tentu sama, ya. Salat asar, salat isya, ini ada riwayat Nabi Yusuf bin Nuh ketika belum selesai jihad, matahari sebentar lagi mau tenggelam, padahal belum sholat asar. Sudah lewat hadisnya di awal-awal kitab pun. Lalu beliau, Nabi Yusuf bin Nuh, memohon kepada Allah supaya matahari ditahan, tidak bergerak, agar ada waktu bagi beliau untuk sholat asar, menyelesaikan jihad dan seterusnya. Nah, ini salah satu dari bahwa para nabi, para rasul, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Ya. Nah, adapun sholat sunatnya berbeda. Nah, sebaik-baik sholat sunat. Kalau lebih tepatnya sebaik-baik salat malam. Adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyami ila Allah. Begitu pula puasa yang paling disukai oleh Allah. Sekali lagi, puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Siyamu Daud, yaitu puasanya Nabi Daud. bagaimana salatnya Nabi Daud, bagaimana puasanya Nabi Daud, dijelaskan oleh beliau. Salatnya dulu, kana yanamu nisfal layl, Nabi Daud tidur setengah malam. Di malam dari matahari tenggelam sampai fajar terbit, dari maghrib sampai subuh dibagi dua. Setengah yang awal, taruhlah kita sampai jam setengah satu atau jam satu misalnya, kan beda-beda tentunya ya. Beliau tidur. Kana yanamu nisfal layl. Beliau tidur setengah dari malam itu. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian beliau bangun. Setelah tidur setengah malam itu, beliau bangun. Apa ini? Berdiri sholat. Berapa? Sepertiganya. Wa yanamu, kemudian tidur lagi. Sudusahu, seperenamnya. Jadi setengah yang kedua itu dibagi tiga. Yang sepertiga untuk sholat, yang dua per tiga untuk tidur. Ya, jadi tidur, kemudian sholat, kemudian tidur. Ada beberapa riwayat, kemudian sholat lagi. Ya, dimirip dengan puasanya. Kalau puasanya tentu antum tahu, wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau sholatnya, tidur. Kemudian sholat, kemudian tidur. Kemudian sholat, kemudian tidur. Di sini dibawakan tidur setengah, kemudian berdiri untuk sholat sepertiganya, kemudian tidur. Ya. Muttafaqun 'alaih. Fikul hadis. Al-anbiya'u yatma'u ba'duhum ba'dan fil ibadah. Para nabi, para rasul dalam beribadah itu satu sama lain saling mengikuti. Satu sama lain saling mencontoh. Tidak saling membantah, tidak saling menyelisihi, tidak saling menghujat, tidak saling mengkritik, tidak. Satu sama lain saling mengikuti. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim memuji Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub memuji Nabi Ibrahim, Nabi Musa memuji Nabi Ishaq, Nabi Yakub, dan begitu. Para nabi, para rasul memuji nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah dilebih-lebihkan, disanjung-sanjung, dilebih-lebihkan, beliau marah. Ketika ada orang Yahudi Madinah menyanjung-nyanjung Nabi Musa, ada seorang sahabat marah. Lalu si Yahudi ini ditampar oleh sahabat ini. Disitulah Nabi marah, karena seolah sahabat ini ingin menyanjung Rasulullah dan ingin merendahkan Nabi Musa. Lalu keluarlah sabda beliau bahwa ketika di akhirat aku dibangkitkan, aku menyangka bahwa akulah manusia yang pertama kali dibangkitkan. Tengok ke kanan belum ada manusia, tengok ke kiri belum ada manusia. Aku menyangka bahwa akulah yang pertama kali dibangkitkan. Tetapi ketika aku melihat di bawah arsy, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah arsy. Ini pujian beliau kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mau dilebihkan. Jangankan Nabi Musa, yang lebih bawah dari Nabi Musa siapa? Yunus bin Matta, kata Nabi, jangan kalian lebihkan aku, di atas Yunus bin Matta. Padahal kan jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi dari Yunus bin Matta. Tapi kalau dengan cara merendahkan beliau, merendahkan Nabi Yunus, meninggikan Rasulullah, beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Artinya seluruh para nabi, para rasul adalah terpuji. Tidak ada yang tercela. Adapun beliau lebih mulia dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun dan seterusnya, betul. Iya. Tapi tidak boleh dengan merendahkan nabi yang lain. Begitu pula para sahabat. Kita menyanjung Abu Bakar, Umar, lalu merendahkan Ali. Bolehkah? Tidak boleh. Menyanjung-nyanjung Ali, Hasan, Husain, Fatimah, lalu merendahkan Abu Bakar, Umar. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh ada yang direndahkan. Bahwa mereka berlebih dan berkurang dalam derajat keutamaan, iya. Tapi tidak boleh dengan merendahkan. Inilah para nabi, para rasul. Mereka satu. Yeah. Agamanya satu. Apalagi kemarin? Dinuhum wahid. Wa abuhum wahid. Dan bapak mereka, para nabi, para rasul, bapaknya berapa? Satu. Para nabi, para rasul, ayahnya satu. Wa ummahatuhum syatta. Adapun ibu mereka, ibu para nabi, ibu para rasul, banyak, masing-masing. Ibunya Nabi Muhammad, dengan ibunya Nabi Isa, dengan ibunya Nabi Harun, dengan ibunya Nabi Musa, beda-beda. Tapi ayah, satu. Ayahnya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Isa, ayahnya Nabi Musa, ayahnya Nabi Harun, alaihi wassalatu wassalam, satu. Seluruh nabi, seluruh rasul, ayahnya satu. Siapa? Nabi Ibrahim, alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Adakah nabi yang bukan anaknya Nabi Ibrahim? Tidak ada. Seluruh nabi, seluruh rasul adalah anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Yang keluar dari keturunan Nabi Ibrahim tidak ada. Hadus salihina 'alal iktida'i bil anbiya. Anjuran kepada orang-orang saleh untuk mencontoh, mengikuti, mentauladani para nabi. Cari figur, cari orang yang bisa dicontoh, tidak usah mikir, tidak usah bingung. Ada nabi, ada rasul. Maka mengetahui manhaj mereka, mengetahui akhlak mereka, mengetahui muamalah mereka adalah ilmu yang sangat besar. Karena kita disuruh mengikuti mereka, para nabi, para rasul, dan sama agamanya satu. Ya. Wa annal khuruja an nahjihim la yakunu ibadatan ma'bubatan 'inda Allah. Keluar dari manhaj mereka, keluar dari cara mereka, keluar dari cara beragama mereka, maka tidak disebut ibadah. Tidak disebut ibadah, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun tawaf, walaupun sa'i, tidak disebut sebagai ibadah. Mana contoh? Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab tawaf? Iya. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya sa'i? Iya. Mereka memuliakan Ka'bah? Iya. Tapi caranya menyimpang dari cara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dibetulkan oleh Rasulullah SAW, tidak mau. Karena tidak mengimani Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Yeah. Walaupun mereka tawaf, walaupun mereka sa'i, walaupun mereka memuliakan Ka'bah, mencintai Ka'bah, tetapi tidak disebut sebagai ibadah. Karena apa? Keluar dari manhaj cara beragama para Nabi, para Rasul. Wa in kasurat wa azamat fi aini sahibiha, Walaupun banyak sekali, walaupun besar sekali, walaupun membanggakan sekali. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Zikir berjamaah ribuan orang di Istiqlal. Mereka membanggakan ini. Apakah disebut sebagai ibadah? Dicintai oleh Allah? Mendapatkan pahala dari Allah? Tidak. Tidak. Ketika itu tidak ada contoh dari para nabi, para rasul. Ya, walaupun zikir, walaupun salat. Isbatun anna al-anbiya'a alaihimus salatu wassalam. Ketetapan, penjelasan bahwa para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam kanu yasumuna wa yusallun. Mereka berpuasa, mereka salat sama. Agamanya, syariatnya sama. Apalagi akidahnya pelak persis sama. Tidak ada perbedaan walaupun satu huruf untuk akidah, untuk tauhid. Adapun untuk muamalah, untuk ibadah ada sedikit perbedaan, sedikit sekali. Pada dasarnya sama, mereka salat, mereka puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Berarti Yahudi berpuasa, Nasrani berpuasa. Siapa yang memerintahkan? Nabi Musa, Nabi Isa. Ini semakin membuktikan betapa Yahudi Nasrani hari ini menyimpang dari ajaran Nabi Musa, menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Kita tidak lihat lagi sebagian dari mereka masih berpuasa. Ya, mereka sudah tidak berpuasa lagi. Padahal kita tidak ragu dengan Al-Baqarah itu. Bahwa Allah telah wajibkan puasa kepada Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Sudah tidak tersisa hari ini, kecuali mungkin sedikit sekali. Yang ada bid'ah-bid'ah yang luar biasa, tidak makan daging, ya, tidak minum susu, tidak begini, itu bid'ah semua. Yang tidak ada perintah dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Ini pun melanda sebagian kaum muslimin. Tidak ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk membaca salawat nariyah. Hari ini salawat nariyah dibaca, dihafal oleh kaum muslimin. Tidak ada perintah dari Nabi untuk puasa mutih misalnya. Atau puasa sehari semalam tanpa makan, tanpa minum sama sekali. Ini dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Ibadah? Bukan. Kesesatan, bid'ah yang terancam neraka. Wa annal amra lam yakun khasun bihadihil ummah. Salat puasa bukan kehususan umat ini. Bukan kehususan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kehususan Rasulullah cuman lima. Salat tidak termasuk, puasa tidak termasuk, haji tidak termasuk, sedekah tidak termasuk. Yang lima itu, ya kan? Bahwa ghanimah ini dihalalkan, dulu kan diharamkan. Mulai syariat beliau dihalalkan. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan adanya rasa ru'ab. Rasa gentar, rasa takut, rasa minder yang Allah masukkan ke hati orang-orang kufar. Masirata syahrin, jarak perjalanan satu bulan sebelum mereka bertemu dengan pasukan kaum muslimin, pasukan Rasul dan para sahabat. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat. Ya kan? Kemudian rahmatan lil alamin. Untuk kaum apa Nabi Hud diutus? Untuk kaum 'Ad. Untuk kaum apa Nabi Saleh diutus? Untuk kaum Samud. Untuk kaum apa Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria, Yusa bin Nun, Nabi Harun diutus? Untuk Bani Israel. Untuk kaum apa Nabi Muhammad diutus? Rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Itu yang dimaksud. Maka mau Arab, mau Eropa, mau Jerman, mau Jepang, mau Jawa, mau Sunda, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh ada ajaran lagi. Tidak boleh ada agama lagi setelah aku diutus, kata beliau. Ini diucapkan oleh beliau ketika Umar membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Nabi mengatakan, buang. Wallahi lau nazala fikum Musa. Demi Allah, seandainya Musa turun di tengah-tengah kalian, summat taba'tumuhu, lalu kalian mengikuti dia, Nabi Musa. Wa taraktumuni, lalu kalian meninggalkan syariatku, la dolaltum, pasti kalian sesat. Mengikuti Nabi Musa, kalamunna, sesat. Kalau apa? Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah diutus. Ketika Rasulullah belum diutus, silakan. Mau mengikuti Nabi Isa, silakan. Mengikuti Nabi Musa, silakan. Tapi ketika beliau sudah diutus, tidak boleh ada lagi ajaran. Inilah maksud bahwa nama Nabi adalah Al-Mahi. Kan ada beberapa nama beliau. Al-Aqib, Al-Hashir, Ahmad, Muhammad, Al-Mahi. Apa Al-Mahi? Yang menghapus, sang penghapus. Karena seluruh ajaran di muka bumi ini, wabil khusus ajaran-ajaran kufar, dihapus oleh Islam. Tidak boleh ada lagi. Maka berlakulah firman Allah, inna dina indallahil Islam. Mayyabtagi ghairal Islami dinan falaikbala minhu. Agama satu-satunya yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima dan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian, isbatu sifatil mahabbati lillah. Ketetapan adanya sifat cinta pada diri Allah. Salah satu sifat yang ada pada diri Allah adalah cinta. Allah mencintai si A, Allah mencintai si B, Allah mencintai si C. Contohnya Allah mencintai para nabi, para rasul, para sahabat. Dan Allah juga mempunyai rasa, mempunyai sifat benci. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ini ditolak oleh firqah apa? Jahmiyah. Firqah Jahmiyah yang dikepalai oleh Jahm bin Sofwan, diikuti oleh Ja'ad bin Dirham yang disembelih mati itu, mengatakan meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat cinta. Allah tidak memiliki sifat benci. Allah tidak mencintai siapapun dan Allah tidak membenci siapapun. Karena cinta dan benci adalah sifat makhluk, perbuatan makhluk. Tidak ada, tidak mungkin ada pada diri Allah. Inilah Jahmiyah. Lebih sikoh, lebih yakin, lebih percaya dengan ro'yunya, pendapatnya, keyakinannya daripada ayat, daripada hadis. Secara ro'yu barangkali. Oh iya dong. Cinta dan benci itu kan perbuatan manusia, sifat manusia. Tuhan tidak punya itu. Berarti berapa puluh ayat yang harus dicoret, yang harus dibuang. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini harus dicoret. Karena menurut mereka Allah tidak memiliki sifat cinta. Allah tidak mencintai siapapun Allah tidak membenci siapapun. Ini kelompok yang sesat dan menyesatkan. Dan ini merupakan manhaj salafunas saleh. Keyakinan akidah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat tertentu. Dan sifat-sifat Allah itu hanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di pikiran kita, nurani kita, ro'yu kita. Tidak mungkin ada. Seluruh sifat Allah hanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Akal kita, otak kita, secerdas siapapun, tidak akan bisa menjangkau seperti apa sifat-sifat Allah. Kita akan tahu sifat-sifat Allah hanya dari Al-Quran dan Hadis. Bisakah dari yang lain, ijtihad ulama? Tidak bisa. Tidak bisa. Tentang halal haram, tentang riba, tentang ini, bisa ijtihad para ulama. Tapi sifat-sifat Allah tidak bisa dengan ijtihad. Betul-betul hanya mengikuti apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka seaneh apapun, kalau itu ada di ayat, ada di hadis, wajib kita yakini. Seperti Allah tertawa. Barangkali logika, akal, nurani kita tidak terima. Maksud Tuhan tertawa. Tapi itu kata Nabi. Yadhakumullahu ila rajulain. Sudah lewat hadisnya. Di bab-bab awal. Bahwa Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan. Dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Dua-duanya akhirnya masuk surga. Allah tahu. Allah tahu kalau dua-duanya akhirnya akan masuk surga. Nah, ketika dia berbunuh-bunuhan itu, Allah tertawa. Tahu dari mana kita? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya para sahabat, tidak ada yang bertanya, "Ya Rasul, maksud Allah tertawa itu apa ya?" "Ya Rasul, Allah tertawa ya Rasul?" "Iya. Maksudnya? Maksud tertawa apa ya Rasul?" Enggak ada yang nanya. Tentu semua orang tahu tertawa itu apa. Iya kan? Dan tentu tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya siapapun. Wajib kita yakini. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak menjelaskan lebih lanjut maksud tertawa itu apa, takwilnya apa. Siapa yang mengatakan bahwa maksud Allah tertawa itu Allah ridha, Allah senang, dia dituntut dalil. Dia dikejar, mana dalilnya? Rasul saja tidak mengatakan bahwa maksud tertawa itu ridha, senang. Tertawa ya tertawa, ridha ada lagi, senang ada lagi. Ya. Yeah. Allah senang melihat kita apa? Kalau senang apa dalilnya? Allah senang melihat kita bertaubat. Ketika kita bertaubat, Allah senang sekali. Melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali barang berharga dia yang hilang. Kok diketemukan lagi? Kan senang sekali itu. Nah, Allah lebih senang daripada orang itu ketika ada seseorang yang bertaubat. Ridho ada lagi. Jangan dicampur aduk. Tertawa ada, senang ada, ridho ada, masing-masing sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yuhibbu af'alan min ibadihi wa yusi biha wa yakrahu af'alan min ibadihi wa yuhadhdhiru minha wa kullu dhalika khulqun lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, mencintai perbuatan-perbuatan tertentu. Salat misalnya, puasa misalnya, zakat misalnya, sedekah misalnya, jihad, haji, umrah. Ini perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah dari hamba-hambanya. Wa yusi biha, maka Allah mewasiatkannya, memerintahkannya. Ketika Allah mencintai, berarti Allah memerintahkannya. Itu otomatis. Itu otomatis. Ketika Nabi mengatakan atau Allah mengatakan, Allah mencintai seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qtada. Ini berarti kita disuruh berjual beli dengan mudah. Otomatis itu. Ya. Begitu pula sebaliknya, wa yakrahu af'alan min ibadihi. Allah membenci perbuatan-perbuatan tertentu pada diri hambanya. Bohong misalnya, menipu misalnya, minum khamar, berzina, berjudi. Ini perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Otomatis, wa yuhadziru minha. Allah memperingatkannya, Allah melarangnya. Ya. Wa kullu dzalika khalqun lahu. Dan semua itu, kebaikan, keburukan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk adalah apa? Adalah apanya Allah? Eh? Perbuatan baik, perbuatan buruk, apanya Allah? Khalqun lahu, ciptaan Allah. Jadi perbuatan manusia yang menciptakan adalah Allah. Wallahu khalaqakum, apa terusannya? Wa ma ta'malu. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa? Dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Karena memang tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Adakah sesuatu di jagat raya alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Enggak ada. Semuanya ciptaan Allah. Ya. Dari surga, neraka, Jibril, Mikail, Iblis, Jin, Abu Jahal, Abu Lahab, para nabi, para rasul, sama. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Termasuk perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Itu adalah ciptaan Allah. Rukun takdir kan? Rukun takdir ada berapa? Masih ingat rukun takdir ada berapa? Hah? Ada empat kan? Salah satunya apa? Yang terakhir, al-khalqu, ciptaan. Di samping catatan, masyiah, kehendak, ilmu, ada satu lagi, ciptaan. Bahwa takdir yang telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis di Lauh Mahfuz, itu Allah yang menciptakan. Ya. Para imam, wabil khusus Imam Bukhari, membuat bab khusus khulku af'alil ibad. Perbuatan hamba adalah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Siapa lagi kalau bukan Allah? Bukan iblis yang menciptakan. Iblis tidak punya kekuasaan untuk menciptakan perbuatan buruk. Tidak bisa. Menggoda manusia supaya berbuat buruk, iya. Tapi menciptakan, tidak bisa. Kalau iblis bisa menciptakan perbuatan buruk, semua manusia masuk neraka tentunya. Akan diciptakan perbuatan buruk oleh iblis. Iblis tidak sanggup. Maka tidak semua manusia mengikuti iblis. Kemudian 1178. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Masih dari Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan, dalam satu malam itu ada satu saat. Kembali pelajaran saat yang waktu itu belum lama kita bahas, yang hari ini secara kamus sa'atun diartikan dengan jam, tentu di sini tidak bisa disebut sebagai jam. Ya, saat mungkin sejam, mungkin dua jam, mungkin lebih, mungkin kurang. Ada satu saat. Di dalam, di satu malam itu, ada satu saat. La yuwafikuha rajulun muslimun. Ketika seorang muslim bertepatan bertemu dengan saat tersebut, misalnya jam 3 pagi atau jam 2 pagi, ya, yas'alullaha ta'ala khairan, lalu dia memohon kebaikan kepada Allah pas di waktu itu. Apa jam 2, apa jam 3, kita tidak tahu tepatnya. Pokoknya di satu malam itu ada satu saat. Ketika kita melewati saat-saat tersebut, kemudian kita memohon kebaikan kepada Allah, min amrid dunya wal akhirah, berupa kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Memohon kepada Allah tidak harus kebaikan akhirat. Boleh meminta kebaikan dunia. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi memohon kepada Allah supaya tidak terlilit hutang. Dunia apa akhirat? Dunia kan? Jahdil bala, su'il qada. Ini kan dunia. Jadi boleh memohon kebaikan-kebaikan dunia. Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan dunia. Boleh. Yang tidak boleh, dengan melupakan kebaikan akhirat. Ini yang tidak boleh. Yang kita minta, yang kita kejar, yang kita cari, yang kita mohon, itu selalu kebaikan dunia. Tidak pernah kebaikan akhirat. Ini tercela. Ini tidak baik. Yang kecil diminta, yang besar malah tidak diminta. Bodoh ini. Illa a'tahu iyyahu. Maka pasti diberi. Pasti diberi. Pasti akan Allah kabulkan. Ya. Wa dzalika kullu lailatin. Itu terjadi setiap malam. Jadi bukan hanya malam ini, malam itu, malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam enggak. Setiap malam. Bahwa di malam Lailatul Qadar ada tambahan keutamaan, iya. Tetapi tentang terkabulnya doa pasti dikabulkan itu setiap malam. Ya. Yeah. Rawahu Muslim. Fikul hadis yang pertama, al-lailu kulluhu muzannatul ijabah, fayustahabbu du'a'u fi jami'i sa'atil layli kullihi, roja'an ayyu sadifa sa'atil ijabah. Malam, setiap malam, itu ada kesempatan untuk diijabah doa. Maka disunahkan untuk berdoa sepanjang malam itu. Agar apa? Agar kita melewati. Agar kita melewati. Kan pasti kan? Ini sama dengan Lailatul Qadar. Kan dari malam 21 sampai terakhir, selesai Ramadan, itu malam Lailatul Qadarnya ada berapa? Ada berapa malam? Nah, ada satu malam kan? Ada satu malam kan? Nah, kita tidak tahu yang mana. Maka yang dicontohkan oleh Nabi 10 malam itu. Gitu. Tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat mengincar malam-malam ganjil. Jadi kalau malam ganjil iktikaf ramai. Kalau genap kurang begitu ramai. Enggak ada riwayat seperti itu. Ya. Karena hitungan ganjil genap kan bisa salah. sangat memungkinkan salah. Menurut perhitungan kita ganjil, gak taunya genap. Atau sebaliknya. Ya. Nah, maka yang dicontohkan oleh Nabi, semua terus. Di 10 hari terakhir itu semuanya. Otomatis akan melewati. Nah, begitu juga ini. Ketika sepanjang malam itu kita misalnya ada sedang berhajat sekali dengan Allah. Mungkin kita sakit, mungkin kita terlilit hutang. Mungkin anak kita sakit parah dan seterusnya, kita sedang butuh kepada Allah. Maka berdoalah sepanjang malam itu. Tentang ini ya, fi jami'i sa'atil lail. Nanti akan melewati malam tersebut. Karena di hadis 1178 ini tidak disebut. Apa sepertiga malam yang awal, apa sepertiga malam pertengahan, apa sepertiga malam yang akhir. Tidak disebut. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk doa menghalang-halangi seorang muslim mendapatkan kebaikan. Ini juga tidak boleh. Jangan jadikan perniagaan dia untung, ya Allah. Jangan sehatkan badannya, jangan tambah rezekinya, ini tidak boleh. Jangan tambah istrinya, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena kebaikan abang sih. Iya kan? Bagaimana kalau yang berdoa ini istrinya, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Salah satu doa yang tidak boleh, karena menghalang-halangi kebaikan seorang istri, walaupun itu suaminya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Salah satu doa yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir, jauhul lailil akhir ad-du'a fihi afdal wa afdal. Di tengah malam itu, maksudnya bukan di tengah-tengah, isi dari malam yang akhir itu adalah doa yang lebih afdal dan lebih diridhoi. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhul lailil akhir. Ini ada pertanyaan dulu. Ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, wahai Rasul, doa yang seperti apa yang lebih didengar oleh Allah, yang kemungkinan besar dikabulkan, doa seperti apa? Nabi menjawab, jauhul lailil akhir, di malam yang akhir. Ini ada tambahan dari yang tadi, berarti ya, di isi malam yang akhir. Kemudian wa dubur salatil maktubah, di duburnya salat wajib. Berselisih para ulama tentang dubur. Dubur itu kan belakang. Apakah sebelum salam, apakah setelah salam? Ini berselisih para ulama. Yang rajih wallahu a'lam sebelum salam. Sebelum salam, jadi dubur itu kan akhir, belakang, belakangnya sholat. Kapan? Sebelum salam. Ada memang setelah salam, tapi lemah pendapatnya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam membedakan antara zikir dengan doa. Zikir dengan doa, ketika itu zikir, maka setelah salam. Ketika itu doa, maka sebelum salam. Walaupun dua-duanya disebut dubur, dubur sholatil maktubah, duburnya belakangnya sholat wajib. Ya. Kalau zikir setelah salam, itu kan zikir semua, bukan permohonan doa kan. Nah kalau doa sebelum salam, doa minta perlindungan dari empat kali, doa dari ini, doa itu, bahkan bebas. Faktar minat doa masih. Pilihlah doa-doa yang engkau kehendaki. Ya. Pertanyaan. Bolehkah salat malam, bacaan salat malam menggunakan Al-Quran karena tidak maksudnya memegang mushafnya? Sebagian ulama membolehkan, tapi ini tentu bukan cara yang terbaik karena tidak pernah ditentukan oleh Rasul dan para sahabat. Maka yang terbaik hafalkan. Yang terbaik hafalkan. Ini ada kebaikan, ada kesibukan di dalam menghafal. Tujuannya hanya untuk jaga. tujuannya untuk menjaga kalau dia tidak bisa bayar hutang. Maka sawah itu dijual, motor itu dijual, mobil itu dijual, KTI. Lakunya berapa? Dipakai untuk membayar hutang. Lebihnya buat dia. Maka manfaat dari karapan, dari motor, dari mobil semua masih milik yang punya barang, yang punya hutang. Faedahnya tidak boleh mengambil manfaat dalam bentuk apapun dari piutang kita. Karena kita punya piutang, si bulan punya hutang ke kita 10 juta misalnya, lalu kita mendapatkan manfaat dari motornya si bulan, mobilnya si bulan, sawahnya si bulan, ini riba. Ainur riba. Tidak boleh korak. Bagaimana tentang kunut nazilah untuk kaum muslimin di Suriah, di Rohingya dan seterusnya? Iya, ini sunnah. Cuman masalahnya kalimatnya mestinya harus satu, minimal satu negeri seperti Indonesia ini. Jangan beda-beda kalimatnya. Oleh karena itu yang terbaik dari penguasa kita, taruhlah MUI ya, membikin satu kalimat. Karena kalimat yang langsung dari Nabi kan tidak ada. Tidak ada kan. Nabi kan menyebut suku Ri'lin, Dhaqwan, ini kan sudah tidak ada sekarang. Maka yang terbaik adalah satu kalimat. Apa bantahan terhadap keyakinan golongan Jabariyah? Mereka menghilangkan kehendak. Mereka menghilangkan usaha. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan usaha. Besok subuh, terdengar adzan subuh, kita mau berangkat ke masjid atau tidak, terserah siapa. Terserah kita kan? Kalau Jabariyah tidak, bukan terserah kita. Kita ini seperti kapas yang diterbangkan angin atau seperti robot, jadi tidak punya pilihan. Jadi kalau kita akhirnya sholat subuh, berarti kita sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat subuh. Kalau kita malas-malasan gak sholat subuh, berarti kita sedang dipaksa oleh Allah untuk tidak sholat subuh. Ini bedanya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita punya ikhtiar, kita punya pilihan, mau sholat subuh atau tidak kan terserah kita. Itu bedanya. Bolehkah kita membaca satu surat berulang-ulang agar lama berdiri? Tidak ya, kecuali satu ayat dan dia khusyuk, terkesan dengan ayat ini. Ini ada contoh dari Nabi. Beliau terkesan dengan ayat itu, terkena hatinya, lalu diulang-ulang ayat itu beberapa kali, boleh, jangan dihitung. Adapun tujuannya memperpanjang berdiri dengan cara seperti itu tidak tepat. Caranya harus dengan menghafal banyak ayat. Apakah ketika safar tetap disunahkan sholat rawatib? Tidak ya. Tidak dinukil riwayat Rasul dan para sahabat dari Madinah ketika ke Mekah sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Kan yang empat saja menjadi dua. Ini diperkuat oleh kemarahan Ibnu Umar. Ketika setelah sholat qasar, lalu ada yang sholat ba'diyah. Ibnu Umar marah dengan mengatakan, siapa yang menjadi panutanmu? Dijawab Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Berarti ketika kita safar, mengqasar salat, tidak disunahkan salat rawatib qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Adapun qobliyah subuh masih tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pelataran masjid termasuk tanah wakaf yang tidak diperbolehkan untuk jual beli di atasnya? Tidak. Jadi dibedakan antara tempat sholat dengan yang bukan tempat sholat. Tentu bisa kita lihat dari zahirnya, seperti di ruangan ini, jelas ini tempat untuk sholat, berjual beli di sini haram. Di bawah sana, di mana sepatu sendal boleh dipakai, area parkir, walaupun itu milik masjid, tetapi tetap dikatakan bukan tempat sholat. Oleh karena itu, gelar sajadah di sana, enggak mau masuk ke masjid, lalu sholat tahiyatul masjid di sana, sah apa tidak? Tidak sah. Atau itikaf di pelataran sana, enggak mau masuk ke masjid, tidak sah itikafnya. Nah, otomatis jual beli di sana boleh, karena bukan tempat sholat, bukan masjid. Walaupun tanah itu milik masjid. Kan masjid tentu punya fasilitas untuk parkir, untuk kamar mandi dan seterusnya. Nah, itu milik masjid, tapi bukan masjid. Ya, jadi bukan kepemilikan. Tetapi memang bangunan tempat yang memang dipakai untuk sholat atau tidak. Apa perbedaan mahram tetap dengan mahram sementara? Mahram sementara itu hanya ipar, adik dari istri kita, kakak dari istri kita, itu mahram sementara. Sementara kita menjadi suaminya, maka dengan adiknya, dengan kakaknya mahram. Artinya tidak boleh dinikahi. Ya. Otomatis juga tidak boleh melihat aurat zahirnya. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh berboncengan, tidak boleh berhalwat, dan seterusnya. Ya seperti orang lain. Hanya bedanya, tidak boleh kita nikahi secara bersamaan. Kenapa disebut sementara? Karena ketika istri kita meninggal misalnya, atau kita cerai, boleh kita menikah dengan adiknya. Maka disebut sementara. Apakah sahih hadis yang melarang sholat di tempat yang jauh, sementara yang terdekat ada masjid? Iya, safar. Safar. Yang dimaksud adalah safar. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh ada safar ibadah kecuali menuju tiga masjid. Terhadap tiga masjid ini, boleh kita melakukan safar untuk sholat di sana. Karena memang ribuan kali keutamaannya dibanding masjid-masjid lain. Adapun di luar tiga masjid itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini pelajaran bagi sebagian pesantren yang mengumumkan i'tikaf di pesantrennya. Sementara pengumuman itu sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung, sampai ke Serang, sampai kemana-mana, padahal itu di Jogja misalnya. Kan safar. Itikaf jelas ibadah. Ibadah tidak boleh dilakukan dengan safar kecuali di tiga masjid tadi. Ya. Salat, itikaf dan lain-lain, ibadah yang di masjid tidak boleh kita lakukan dengan cara safar. Termasuk ziarah kubur. Ziarah kubur juga ibadah kan? Tidak boleh dengan safar. Bolehkah berdagang mengambil untung 200% lebih? 500% juga boleh. 700%, 1000% kalau ada yang mau. Ya. Yeah. Asal jujur, amanah, tidak tipu-tipu, tidak menyembunyikan cacat barang, boleh. Boleh, tidak membatasi. Adapun 2%, bahkan 1%, 0,5%, tapi riba, haram. 700%, 1000%, itu memang keuntungan. Alah. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.